kau tinggalkan aku. Hanya dalam hatiku ku ungkap semua penyesalanku. Kini ku ingin di sisimu. Bila ku masih di hatimu, simpan cintaku. Kembalilah untukku, ku ingin selalu di sisimu. Maafkanlah aku, kasih. Hanya dalam hatiku semua penyesalanku. Kini ku ingin di sisimu. Bila ku masih di hatimu, simpan cintaku. Kembalilah untukku, ku ingin selalu di sisimu.